Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil 'azim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pertama yang kita lakukan, bersyukur dengan lisannya, disertai dengan hatinya, dan diamalkan dengan anggota badannya. Tidak ada kata lain yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada kita, memberikan hidayah Islam, memberikan hidayah sunnah, dan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menuntut ilmu, bertalabil ilmu. Yang lebih sempurna lagi, bahwa kita di dalam tempat ini atau di tempat ini kita masih menjalankan ibadah kita yang semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita berhalaqah di masjid tempat atau rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita dalam hari-hari ini atau bulan-bulan ini, dan insya Allah bulan yang akan datang atau ila masya Allah, kalian atau antum semuanya atau kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk mengambil faedah dari salah satu dari ulama Yaman, yaitu Syekh Hasan Hafidhahullah Ta'ala. Dan ini adalah suatu karunia dan nikmat bagi kita. Beliau memberikan faedah, memberikan ilmu untuk jangan disia-siakan. Teruslah untuk bersemangat mencari ilmu, mencari ilmu dari beliau, langsung dari ulama. Walhamdulillah. Karena itu pula, karena di sisi kita ada syekh dan beliau adalah, tentunya ilmu beliau kalau dibandingkan kita, dibandingkan saya sendiri, adalah sangat jauh, sangat jauh. Sehingga saya menganggap bahwa memberikan muhadarah atau faedah di hadapan antum ini adalah suatu yang tidak pantas bagi saya. Namun di sisi lain, dikarenakan bahwa Syekh telah memberikan amanah kepada ana untuk memberikan faedah atau memberikan muhadarah, sehingga kita beristifadah, saling murojaah, bukan berarti saya lebih tinggi ilmunya daripada antum semuanya, tapi dalam rangka tanasuh memberikan nasihat, saling memberikan nasihat, saling memberikan faedah, dan kita semuanya serba kekurangan. Namun kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan memberikan atau saling memberikan nasihat dan ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sebagai talabul ilmi yang perlu kita ketahui, bukan hanya sekedar talabul ilmi menghafal ataupun menghafal Al-Quran, Al-Quran atau mubal hadis, tetapi di sana ada beberapa permasalahan yang sepantasnya bagi seorang talabul ilmi untuk mengetahuinya sekaligus mengamalkannya. Dan insya Allah kami akan memberikan suatu faedah, nasihat bagi kita semuanya, bagi kita, bagi saya sendiri ataupun yang mendengarkannya, yaitu adalah perkara adab, bahwa setiap muslim yang mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui bagaimana adab, yang adab tersebut yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabat dan generasi berikutnya dan berikutnya dan sampai di zaman kita, kita juga untuk meneliti dan mengamalkan adab yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dari bahasa kata adab itu semuanya dari bahasa Arab, yaitu hamzah, dal dan ba. Sebagian ahlu lughah mengatakan adab hamzah, dal, ba tadullu ala tajammu'in nas ila ta'am, bahwa kata-kata adab menurut bahasa menunjukkan perkumpulan manusia dalam memakan, mengajak manusia, mengumpulkan manusia untuk makan bersama-sama. Itu adalah kata adab secara bahasa, yang artinya bahwa kata adab menurut bahasa ini adalah suatu kebaikan, karena mengumpulkan manusia untuk diajak makan bersama-sama adalah suatu yang baik menurut akal atau menurut syariat. Baik orang muslim sendiri ataupun orang non muslim menganggap semuanya ini adalah suatu kebaikan, mengajak orang untuk makan sama-sama, mengajak manusia berkumpul dan makan sama-sama. Ini adalah menurut bahasa. Menurut syariat, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari dan juga ulama yang lainnya, al-adab syar'an huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, yaitu menggunakan apa-apa yang bisa, yang terpuji baik perkataannya ataupun perbuatannya. Dengan demikian bahwa orang yang melakukan suatu yaitu perbuatan, kalau dikatakan bahwa dia melakukan adab, bahwa dia harus melakukan perkataan yang terpuji, atau kalau dia mau berbicara, bicaralah dengan kata-kata yang terpuji. Sehingga barang siapa yang berkata yang tidak terpuji, keluar dari adab. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji juga keluar dari adab. Jadikanlah bahwa setiap perkataan kita adalah perkataan yang terpuji, dan apa yang kita lakukan, baik tangan kita ataupun kaki kita, semuanya dilakukan dalam hal yang terpuji. Menurut siapa yang terpuji? Tentunya suatu yang terpuji tidak lain, semuanya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik manusia yang adabnya yang paling bagus adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguhnya engkau di atas akhlak yang agung, yang sangat agung, yaitu sangat terpuji. Tidak ada seorang yang bisa mengalahi adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang yang bisa mengalahi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian bahwa orang tersebut berakhlak ataukah tidak, ukurannya bukan karena adab, bukan karena kebiasaan, tapi seorang mempunyai adab yang bagus adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa qala al-adab ala salasati anwa. Adab itu ada tiga macam. Al-adab ma Allah, wal-adab athani, al-adab ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa thalith al-adab ma'a khalqih. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa adab itu ada tiga. Yang pertama, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah pencipta kita, hamba-hambanya manusia. Dan seorang harus berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terutama sesama manusia. Yang pertama yaitu seorang untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dari tiga adab ini ada caranya masing-masing. Seorang beradab kepada Allah tidak sama seorang beradab kepada Rasulnya. Seorang beradab kepada Rasulnya tidak sama dengan beradab kepada sesama manusia, sesama muslimnya. Ada tata cara masing-masing dalam beradab tersebut. Yang pertama, seorang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada tiga cara. Yang pertama bahwa seorang untuk menjaga dirinya dari keyakinan su'udan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seorang untuk menghindari dari keyakinan sifat-sifat yang kurang yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang beryakinan bahwa Allah itu mempunyai kekurangan. Berarti ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwa nama-nama Allah, Asmaul Husna wa Sifatul Ulya, Allah mempunyai nama-nama yang baik, sifat-sifat yang tinggi. Tidak ada kekurangan sama sekali yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dan kita harus, bahkan kita harus untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, tidak ada celah sedikit pun dari kekurangan. Salah satunya bahwa Allah ghaniyun, Allah dalam artinya Allah itu maha kaya. Tidak pernah miskin. Walaupun manusia meminta kepada Allah, setiap manusia meminta kepada Allah dan Allah memberikannya, Allah tidak akan miskin. Dan apa yang ada di, yang ada pada Allah tidak akan berkurang. Jangan anggap atau jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, bahwa mereka mengatakan Allah adalah fakir dan mereka adalah orang-orang kaya. Qad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu adalah fakir, miskin, sedangkan kami adalah yang kaya. Ini adalah celaan orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan, meyakini Allah itu adalah sempurna, tidak ada celah sisi dari kekurangan. Karena itulah bahwa manusia itulah yang mempunyai kekurangan. Kalau seandainya seorang meyakini Allah tidak mempunyai kekurangan, tentunya kita selalu rujuk kembali kepada Allah dalam setiap hal. Setiap permasalahan yang dia hadapi dalam kehidupan dunia, selalu rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta kepada Allah bukan orang tersebut menghinakan, atau hina maksudnya di sini adalah perbuatan yang tercela. Menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang terpuji. Setiap hari, setiap saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang terpuji. Menunjukkan bahwa orang tersebut berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, karena berdoa adalah suatu ibadah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, cara yang kedua, yaitu bahwa hati kita jangan sampai condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai condong kepada selain Allah, kepada sembahan selain Allah. Ketika mereka berdoa, mereka condong kepada selain Allah, sehingga mereka berdoa kepada sembahan-sembahan apa yang dia keyakini. Dan semuanya ini seperti orang-orang musyrik. Dengan demikian bahwa orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian yang menyembah kepada bebatuan, sebagian yang menyembah kepada pepohonan, sebagian yang menyembah kepada para nabi atau para wali. Berarti orang tersebut tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu seorang untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang menyebabkan Allah itu murka kepada kita. Termasuk adalah suatu kemungkaran. Setiap kemungkaran kalau dilakukan, tentunya Allah akan murka kepada kita. Dengan demikian bahwa kita menjadikan diri kita untuk beradab kepada Allah, yaitu menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga cara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana seorang itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beradab kepada Rasulnya, yaitu dengan cara at-taslim lahu wal inqiyad lahu bi ta'ah. Wa alla yaf'al illa bima yu'mar wa la yutrab illa bima yunha'an, yaitu beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyerahkan diri kepada dia, kepada beliau, dan tunduk kepada perintahnya dengan menjalankan ketaatan. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan dengan rasa tunduk kepada. Dan seorang jangan melakukan suatu apapun kecuali atau perbuatan tersebut diperintahkan atau tidak, dan jangan meninggalkan suatu apapun kecuali perbuatan tersebut adalah suatu yang dilarang. Bahwa seorang harus tunduk kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk dengan apa yang diperintahkan dan tunduk dengan apa yang dia larang. Sehingga barang siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah yang seharusnya dilaksanakan kemudian ditinggalkan, berarti tidak beradab kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia laksanakan, berarti dia tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menyebutkan contoh yang lain cara beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alla yataqaddam wa alla yuqaddim ma baina yadayhi, dan jangan mendahului apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat. Jangan seorang untuk mencoba mendahului membuat syariat padahal belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang melakukan kebid'ahan, yang mereka membuat syariat sendiri yang tidak ada contohnya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita katakan bahwa ahlu bid'ah tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka membuat syariat mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullah." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian untuk mendahului apa yang sudah ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Allah, yaitu syariat, dan apa yang ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat syariat. Dan ini berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan apabila di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tentunya di sana ada adab-adab yang lain. Seperti kita tidak boleh untuk mengangkat suara lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian untuk meninggikan suara kalian di atas suaranya lebih tinggi, lebih keras daripada suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu bagi sahabat yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih. Kemudian juga beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana memanggil manusia biasa. Dengan memanggil namanya, tetapi memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata Rasulullah, ayah Rasulullah atau Nabi. Jangan memanggil dengan namanya, wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammad, tetapi kita tidak boleh untuk memanggil kata Muhammad di hadapan beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan juga beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap nama beliau disebut, maka hendaknya kita untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebutkan Rasulullah, maka ditambahi dengan sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bedakan antara penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ada. Dan yang paling penting dari beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan untuk mendahulukan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuat syariat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat syariat. Itulah bisa kita katakan bahwa ahlu bid'ah memang tidak berada. Dan demikian bahwa ahlu sunnah jangan sampai seperti ahlu bid'ah yang tidak beradab. Ahlu sunnah selalu melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari permasalahan ada, yaitu ini yang terakhir, adalah kita beradab kepada sesamanya, yaitu sesama manusia. Beradab kepada sesama manusia lahu maratib, mempunyai tingkatan. Kenapa? Karena manusia mempunyai kedudukan-kedudukan yang tidak ada pada yang lain. Contoh bahwa seorang anak beradab kepada kedua orang tuanya tidak sama dengan orang tersebut beradab kepada selain kedua orang tua. Kita lebih hormat, menghormati kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman durhaka. Ancaman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian contoh yang lain bahwa kita beradab kepada seorang muallim mempunyai adab khusus daripada beradab kepada selain muallim, yaitu antara talabul ilmi dengan gurunya. Mempunyai adab masing-masing. Bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya? Bagaimana seorang talabul ilmi beradab kepada gurunya? Sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian yang lainnya bahwa rakyat mempunyai adab kepada pemerintah. Rakyat manusia, pemerintah juga manusia. Terlebih adabnya rakyat kepada pemerintah juga tidak sama dengan adabnya seorang anak kepada kedua orang tuanya atau talabul ilmi kepada gurunya. Dan semuanya itu sudah diatur dalam hadis-hadis yang sahih. Namun kita tidak panjang lebar masalah ini. Dan di sana pula masalah beradab kepada sesamanya, dan juga di sana ada pula beradab bagaimana sikap kita dalam kesehari-hariannya. Beradab kita masuk rumah orang lain, bagaimana adabnya? Beradab bagaimana seorang ketika dalam majelis? Beradab bagaimana kita duduk? Beradab bagaimana kita tidur ataupun bangun tidur dan seterusnya. Di sana ada kita masalah adab khusus tentang masalah adab, dan hadis-hadis tentang masalah adab dan akhlak. Dan itulah ya, secara global, secara garis besar, bahwa talabul ilmi untuk selalu beradab sesuai dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama salaf, salah satunya adalah Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau ditanya ma anfa'ul adab, qala tafaqquh fid din wa zuhud fid dunya. Beliau mengatakan apa yang paling bermanfaat dalam masalah adab. Beliau mengatakan yaitu tafaqquh fid din, untuk mempelajari agama, mengilmui agama, dan zuhud dari dunia. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama, beliau mengatakan, ulama yang terkenal, seorang imam, Syekhul Islam, beliau mengatakan man tahawana fil adab tahawana fis sunan, wa man tahawana fis sunan tahawana fil faraid. Beliau mengatakan barang siapa yang meremehkan adab, maka beliau, maka orang ini meremehkan sunnah. Dan barang siapa yang meremehkan sunnah, maka orang ini meremehkan kewajiban. Dan beliau juga di riwayat yang lain, Abdullah bin Mubarak mengatakan nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal ilmi. Kata beliau, kami sangat butuh kepada adab, suatu adab walaupun kecil, walaupun sedikit, itu lebih kami butuh daripada ilmu yang banyak. Dari sini bahwa Abdullah bin Mubarak, seorang imam, seorang alim, beliau mengedepankan adab, walaupun suatu yang kecil, suatu perkara yang kecil, tapi kalau itu berkaitan dengan adab, beliau masih mengedepankan daripada suatu yang banyak berupa ilmu. Dan semuanya dari kalangan para ulama salaf. Tentunya masalah adab, masalah ilmu adalah suatu yang saling berkaitan. Tidak boleh kita untuk meninggalkan ilmu untuk adab saja, atau adab saja tanpa ilmu. Semuanya untuk berkaitan. Karena itulah bahwa seorang talabul ilmi bukan hanya menuntut ilmu, tetapi juga untuk mencari adab yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di atas faham dari pemahaman salaful ummah atau salaful saleh ridwanullahu alaihi. Itulah yang bisa kita sampaikan, kita berikan kepada kita semuanya, adalah suatu mudzakarah, adalah suatu murojaah bagi kita semuanya, untuk mengingatkan betapa pentingnya kita untuk beradab dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita akhirkan dengan mengucapkan subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.